Ayo ikhwah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita, pembahasan matan al-ghayah wa taqrib atau yang lebih masyhur dengan matan Abi Syuja, karya Ahmad bin Husain al-Asfahani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana pembahasan kita, kita sudah selesai dari pembahasan arkanus shalah, rukun-rukun salat, dalam kalau tidak salah 3 kali pertemuan, dan kita sudah membahas secara rinci rukun beserta dengan syarat-syarat daripada setiap rukun. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pasal yang baru, faslun fi sunani as-salati wa hayatiha, hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah salat dan hayatnya. Baik, kata penulis, wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'an. Jadi di sini penulis, ikhwah sekalian, membagi sunnah-sunnah sholat menjadi 2, ya, berdasarkan waktunya ya, berdasarkan waktunya penulis membagi sunnah di sini dalam matan Abi Syuja menjadi 2. Ada sunnah sebelum sholat, dan ini yang akan disebutkan sebentar, dan ada sunnah di dalam sholat. Namun hakikatnya, ikhwah sekalian, kalau kita mau menyebutkan semuanya, maka ada 3. Sebelum sholat, di dalam sholat, dan setelah sholat. Itu kalau kita mau bagi secara lengkap. Tapi kalau dalam matan Abi Syuja sendiri cuma 2. Sebelum dan di dalam sholat. Setelah sholat itu tidak disebutkan. Iya. Adapun sebelum sholat yang beliau maksud di sini, yang disebutkan pun cuma 2. Yang sebetulnya kalau kita mau rinci itu sangat banyak. Sunnah-sunnah sebelum sholat itu sangat banyak. Namun disebutkan oleh penulis yang paling penting, ya, atau perkara yang punya hukum tersendiri, yaitu al-adhanu wal-iqamah, azan dan iqamah. Nah. Baik, di sini disebutkan oleh beliau 2 perkara ini adalah sunnah, al-adhan wal-iqamah. Kalau kita lihat buku-buku Syafi'iyah, hukum azan dan iqamah benar adalah sunnah. Dia sunnah. Namun kalau kita lebih spesifik lagi, dia adalah sunnatun alal kifayah. Dia adalah perkara sunnah alal kifayah. Sebagaimana wajib, ada wajib ain dan wajib kifayah, maka begitu juga dengan sunnah. Ya. Ada sunnah ainiyah dan ada sunnah kifayah. Nah. Sebagaimana dalam wajib kifayah, kewajiban yang jika dilakukan oleh sebagian maka menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya. Maka begitu juga dengan sunnah kifayah. Perbuatan sunnah yang jika dilakukan oleh sebagian, maka tidak disunnahkan bagi yang lainnya. Inilah azan dan iqamat. Keduanya adalah sunnah kifayah. Jika sudah ada yang azan di masjid, ya, maka gugur kesunnahan bagi yang lainnya. Nah. Baik. Kemudian ikhwah sekalian, kita akan bahas sedikit berkaitan dengan azan dan iqamat. Tadi kita sebutkan keduanya adalah sunnatani alal kifayah. Ya, azan dan iqamat ini sunnah alal kifayah. Tapi dia bisa berubah menjadi sunnah ain. Kapan itu? Dia bisa berubah menjadi sunnah ain. Kapan? Ketika bersendirian. Ya. Ketika sendirian, tidak ada orang lain, maka dia berubah menjadi sunnah ain. Nah. Baik. Azan ikhwah sekalian dipersyaratkan laki-laki. Ya, dipersyaratkan syarat sah azan pertama laki-laki. Ya. Artinya ikhwah sekalian, kalau dikatakan laki-laki berarti perempuan tidak sah azan, tidak sah azannya wanita. Nah. Bahkan tidak boleh bagi seorang wanita untuk azan. Nah. Kemudian Islam, ya, ini disebutkan Islam juga, artinya orang kafir tidak sah azannya. Yang ketiga adalah at-tamyiz. At-tamyiz. At-tamyiz adalah salah satu marhalah dalam umur sebelum balig. Iya. Tamyiz. Ketika anak-anak itu sudah tahu, ya, mana yang baik dan mana yang buruk, maka itu sudah namanya tamyiz. Walaupun dia belum balik. Ya. Jadi anak-anak jika ada yang azan dan dia sudah mumayyiz, sah apa tidak? Sah, walaupun dia belum balik. Kemudian dipersyaratkan juga al-wala baina kalimatihima. Ya. Al-wala artinya al-muwala. Ketika azan dan iqamat, ya, itu lafaznya diucapkan secara berlanjut. Ya. Jangan satu kalimat kemudian diam sangat lama, kemudian baru lanjut lagi. Ya. Itu namanya al-wala atau al-muwala. Itu syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Kecuali ikhwah sekalian, kecuali sholat subuh. Ya. Kecuali sholat subuh, boleh azannya sebelum masuk waktu. Azan pertama, ya. Azan pertama. Azan kedua harus masuk waktu. Nah. Baik. Itu berkaitan dengan azan. Adapun iqamat, ikhwah sekalian, adapun iqamat sama dengan syarat yang tadi dikurangi satu. Apa? Wanita. Oh, iya. Wanita boleh iqamat. Ya, jika wanita sesama wanita berjamaah boleh iqamat. Adapun azan tidak. Nah, jadi syarat azan tadi antum bawa kembali ke iqamat. Ya. Kecuali yang pertama. Laki-laki ya, hapus. Berarti sisa 4. Nah. Jadi wanita kalau misalnya sholat sendirian atau sholat sesama jamaah wanita, itu disunnahkan iqamat. Nah. Adapun jika misalnya mereka berjamaah dengan laki-laki, maka tidak disunnahkan. Baik. Dalam mazhab Syafi'i juga disunnahkan berkaitan dengan azan ini, ikhwah sekalian. Ada beberapa hal yang disunnahkan. Di antaranya adalah taharah. Taharah. Tidak dipersyaratkan taharah untuk azan. Ya, jadi kalau misalnya belum wudu, kemudian langsung azan, atau ada yang tidur, junub, bangun langsung azan, belum mandi, sah apa tidak? Sah. Ya. Tapi dia disunnahkan bersuci dulu. Makanya kalau sekalian perkara-perkara sunnah yang jika dilanggar dengan sengaja, maka dia berubah menjadi makruh. Ya, kalau dia misalnya mampu untuk berwudu dulu, mampu untuk mandi dulu, tapi dia tidak melakukannya, maka dia azan dalam keadaan tidak bersuci atau junub, maka itu adalah perbuatan yang makruh. Nah. Baik. Disunnahkan dalam azan juga at-tarji'. Apa yang dimaksud dengan at-tarji'? Sekalian. Antum pernah dengar at-tarji' dalam azan? Siapa yang pernah dengar tentang tarji' dalam azan? Tidak ada yang pernah dengar tentang masalah tarji'? Tarji' adalah an ya'tiya bisyahadataini marrataini sirran qabla al-ityani bihima jahran. Di dalam azan kan ada dua kalimat syahadat. Ya. Sebelum mengumandangkan dua kalimat syahadat ini, dia dilantunkan secara sir terlebih dahulu, ya, kemudian dijaharkan. Ya. Misalnya antum sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah itu antum sebutkan secara sir, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baru jaharkan, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sebutkan sir lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu, ya. Itu namanya at-tarji' dan disunnahkan dalam mazhab Syafi'i. Nah. Begitu juga at-taswib. At-taswib, apa yang dimaksud dengan at-taswib? Adalah seruan as-salatu khairum minan naum. Ya, itu di salat, di azan salat subuh. Itu disunnahkan. Kalau misalnya muazin lupa menyebutkan azan subuh, dia lupa lafaz itu. Lafaz itu kapan disebutkan? Setelah hayya alal hayya alatain, ya, hayyal al shalah dan hayyal al falah, setelah itu at-taswib. Ah, gimana itu? Kalau misalnya imam bukan muazin lupa. Dia sudah hayyal al falah. Hayyal al falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, gimana? Sah apa tidak azannya? Sah. Kenapa? Karena at-taswib hukumnya sunnah. Nah. Baik. Baik. Adapun iqamat, ikhwah sekalian, ini ada beberapa perkara sunnah juga, tapi banyak sekali ya. Kita langkai saja, itu yang intinya tadi. Sekarang kita masuk, ikhwah sekalian, pada sunnah-sunnah. Kata penulis, wa ba'da dukhuli fiha asyai'an, dan setelah masuk dalam sholat ada dua perkara. Ya. Artinya ikhwah sekalian, setelah beliau membagi sunnah-sunnah sholat berkaitan dengan waktu menjadi dua, sebelum sholat dan di dalam sholat, maka beliau sekarang membagi sunnah di dalam sholat terbagi menjadi dua. Ya. Ada sunnah aba'al, ada sunnah hay'at. Apa yang dimaksud dengan sunnah aba'ad, ikut sekalian? Apa yang maksud dengan sunnah aba'ad? Sunnah aba'ad adalah sunnah yang jika tertinggal, maka disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Ya. Berbeda dengan sunnah hay'at. Sunnah hay'at tidak diganti dengan sujud sahwi. Nah. Baik. Berkaitan dengan sunnah hay'at ini, sunnah di dalam sholat ini, kau sekalian, disebutkan oleh penulis ada berapa? Ada dua disebutkan di sini. Disebutkan di sini wa ba'da dukhuli fiha syai'an at-tashahhudul awwal wal qunut fi subhi wa fil witri fin nisfil akhir min syahri Ramadan. Ya. Jadi ada dua yang disebutkan oleh penulis, yaitu pertama tasyahud awal, ya, tasyahud awal. Kemudian yang kedua adalah kunut di solat subuh. Begitu juga di solat witir di pertengahan terakhir dari bulan Ramadan, malam ke-15 dan seterusnya, ya, itu disunnahkan untuk solat witirnya. Kemudian ada kunut witir. Nah, ini yang ab'ad. Artinya ikhwah sekalian, seorang yang lupa tasyahud awal, ya, dia misalnya harusnya duduk, ya. Tapi dia langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Maka cukup dia lanjutkan sholatnya. Ya, kalau dia belum sampai berdiri tegak kemudian ingat, maka dia duduk, ya, karena dia masih dalam keadaan mau berdiri. Tapi kalau dia sudah berdiri tegak, berarti dia sudah masuk dalam rukun, maka tidak kembali ke bawah. Ya. Kalau dia belum tegak, maka dia kembali ke bawah dan selesaikan tasyahudnya. Dan tasyahud yang kita maksud di sini adalah tasyahud yang minimal. Pernah kita sebutkan ya. Ya, syarat tasyahud yang minimal. Nah. Kemudian kunut, ikhwah sekalian. Sebetulnya tasyahud yang berkaitan dengan tasyahud di sini ada beberapa. Pertama bacaannya, dan bacaan yang kita maksud di sini adalah apa? Bacaan yang minimal, ya. Kemudian duduknya juga. Duduknya tasyahud awal itu harus didatangkan. Artinya kita baca tasyahud itu dalam keadaan duduk. Jadi duduknya juga itu adalah ab'ab. Kemudian begitu juga ikhwah sekalian, di antara ab'ab juga adalah selawat kepada al-al, ya, selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud yang kedua. Ya. Kalau selawat kepada Nabi itu jelas, bukan, itu adalah rukun, ya. Bukan ab'ad. Tapi ab'ad, di antara ab'ad adalah selawat kepada keluarga Nabi. Ya, itu di kapan? Di tasyahud yang kedua. Nah. Sebetulnya ab'ad ini, kalau sekalian, di sini disebutkan beliau cuma dua, tapi dia banyak. Dia banyak. Kalau kita merinci, misalnya tasyahud awal itu tadi, tasyahud awal di antara adalah bacaannya dan duduknya. Ya. Kemudian kunut. Kunut di sini, kawan sekalian, dia kalau kita mau rinci ada beberapa. Ya. Kalau dia mau kita rinci, ada beberapa. Di antaranya, kunut ini adalah pertama, berdirinya, berdiri kunut. Kemudian yang kedua, doanya. Nah ini, doa kunut. Doa kunut, ikhwah sekalian, sebetulnya bebas. Ya, doa kunut intinya adalah ada doa dan sana di situ. Ada doa dan sana. Apa maksudnya? Ada doa dan sana. Misalnya seorang membaca di dalam kunutnya, membaca Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli itu sudah termasuk doa. Ya ghafur itu termasuk sana, puji-pujian pada Allah. Ya. Jika sudah terdiri seperti itu sudah cukup. Ya, sudah cukup doa kunutnya. Ya, makanya doa kunut yang antum lihat itu, yang panjang itu intinya itu bahwa ada doa dan ada sana. Allahumma hdina fiman hadait. Itu apa? Doa atau sana? Allahumma hdina fiman hadait, doa. Wa afina fiman afait. Doa juga. Wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fi man a'tait wa qina syarra man qadait. Nah, itu semua doa. Kemudian masuk fa innaka taqdi wa la yuqwa alaik. Itu doa atau sana? Sana. Fa innaka taqdi wa la yuqwa alaik wa la ya'izzu man adai. Ya, tabarakta rabbana wa ta'ala. Nah, itu adalah sana semua. Ya. Jadi intinya dalam kunut itu ada doa dan sana. Tidak mesti harus doa yang tadi. Doa tadi memang itu yang disunnahkan. Ya. Tapi tidak mesti doa itu. Yang penting doa, ya, yang terkandung di dalamnya ada doa dan sana. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, misalnya Allahumma gfirli ya ghafur. Ya, itu sudah terdiri doa dan sana. Maka sudah cukup untuk doa kunut. Nah, kemudian salawat juga di dalam doa kunut itu adalah salah satu ab'ad. Ya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian wa ala alihi, termasuk ala alihi keluarganya, wa ashabihi dan termasuk wa ashabihi, di situ masuk semua. Bukan cuma salawat tapi salam juga. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira dan seterusnya. Nah, itu semua bagian daripada ab'ad. Nah. Jadi kurang dari itu jemaah sekalian, ikhwah sekalian, misalnya ada yang datang dengan doa dan sana saja tapi tidak datang dengan selawat, maka tetap dikatakan kunutnya itu kurang dan dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya. Baik. Itu berkaitan dengan kunut. Bagaimana dengan angkat tangannya? Itu yang saya sebutkan tadi, itulah hayat kunut. Selain itu masuk itu yang saya sebutkan tadi adalah ab'ad kunut, ya. Itulah yang dituntut atau diminta untuk diganti dengan sujud sahwi jika luput. Selain itu masuk hayat. Misalnya apa? Mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan ketika kunut itu hayat. Menjaharkan suara juga adalah hayat. Menjaharkan suara juga adalah hayat. Nah. Jadi kalau misalnya ada kunut, ada yang kunut tidak angkat tangannya, tidak juga membesarkan suaranya, tapi dia datang dengan semua ab'ad kunut tadi, dia baca sir, nah, maka sah, ya, sah kunutnya. Nah. Baik. Nah, jadi inilah ab'ad, ikhwah sekalian. Ab'ad yang jika luput maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Nanti ada pembahasan sujud sahwi. Nah. Baik. Kalau misalnya dia tidak kunut dalam salat subuh, apa hukumnya? Dia juga tidak sujud sahwi. Dia tidak tasyahud awal dalam sholatnya, sholat asar misalnya. Dia juga tidak sujud sahwi. Hukumnya apa? Sholatnya sah apa tidak? Hah? Sah? Kenapa sah? Karena dia sunnah. Dia sunnah. Ya. Tapi dia melakukan perkara yang makruh jika dilakukan secara sengaja. Kalau tidak sengaja, ya maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Nah. Karena ab'ad ini adalah sunnah, kemudian sujud sahwi juga adalah sunnah. Nah. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada hayat, ikhwah sekalian. Hayat, hayatuha khamsata asyara khaslatan. Nah, di sini disebutkan cuma 15, ya. 15. Bahkan kalau kita total sejak sebelum salat tadi berapa disebutkan? 2. 2 tambah ab'ad 2, 4. 4 tambah 15 19 totalnya yang disebutkan dalam matan Abi Syuja. Tapi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ikhwah sekalian, sunnah-sunnah sholat kalau kita mau total semuanya itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Kalau kita mau bagi sebelum sholat, di dalam sholat, dan setelah sholat itu sangat banyak. Di sini ikhwah sekalian, untung ya, barusan datang bukunya, ini saya pesan. Ini mengumpulkan 500 sunnah sholat. 500 sunnah sholat. Kemudian disyarah. Ini syarahnya. Ya. Dan yang syarah adalah orang Indonesia. Ini disyarah oleh Dr. Luqmanul Hakim. Ini salah seorang dokter di Azhar dan beliau orang Lombok. Ya. Yang mengumpulkan 500 sunnah ini orang Al-Hadrami. Ya, dari ulama dari Yaman mengumpulkan 500. Sebetulnya beliau pun mengatakan saya tidak mencukupkan 500 saja. Bukannya saya mau membatasi. Bahkan sebagian ulama mengatakan wa ba'dhuhum ila 800 sunnah, 800. Wa ba'dhuhum ila 1000 sunnah. Ada yang sampai menulis 1000 sunnah. Ya, berkaitan dengan salat. Nah, tapi beliau di sini cuma sampai 500 saja dan akhirnya disyarah oleh Ustaz Dr. Luqmanul Hakim Al-Andalusi Al-Azhari. Ya, beliau seorang dari Lombok. Nah, dan beliau juga punya kitab Mustalah Hadis. Ada Syarah Baikuniyah dan satu kitab yang lain. Nah, ini sangat banyak di sini, ya. Kalau kita mau bahas ini habis dirasa tasliyah satu semester kita baru selesai. Belum selesai juga mungkin. Nah. Taib. Nah, kita sebutkan secara cepat saja ikhwas kalian. Yang pertama adalah raf'ul yadain inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kita sudah sampaikan bahwa takbiratul ihram adalah rukun, ya. Tapi dia adalah rukun qauli atau fi'liyah? Takbiratul ihram, qauli atau fi'liyah? Qauli. Nah, makanya untuk mengangkat tangannya fi'linya itu adalah sunnah. Kalau ada yang takbiratul ihram tidak mengangkat tangannya, sah apa tidak? Sah. Begitu juga ketika ruku. Mengangkat tangan, ikhwah sekalian, saya perlu kita syarah satu-satu. Gimana? Ya, kalau kita syarah satu-satu lagi, habis waktu, tidak selesai. Ya, saya percepat saja. Mengangkat tangan, sebagaimana yang saya sebutkan dulu, ya, dia di depan bahu, ya, dia di depan bahu seperti ini, dan ujung daripada jari atas sejajar dengan telinga atas. Kemudian ibu jari mendekat ke apa namanya ini? Bawah telinga. Seperti ini. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya. Bahwa memang zahir hadisnya itu di depan dada seperti ini. Tapi di dalam dalil yang lain disebutkan bahwa taraful yadain ini ya dekat telinga dan syahmatal udhunain. Disebutkan seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah. Raful yadain inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ingin ruku, ketika bangkit dari ruku, maksudnya itidal, ya. Nah, ini begitu juga ketika bangkit dari rakaat yang ketiga. Dari tasyahud bangkit ke rakaat yang ketiga itu juga sunnahkan mengangkat tangan. Ya. Kemudian tangan juga tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, ya, agak longgar sedikit. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Ya. Ada yang menghadapkan cukup dengan telapak tangan, ada yang mengatakan ujung jari sedikit dihadapkan ke kiblat. Makanya agak bengkok sedikit. Nah. Itu perbedaan antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Ar-Ramli. Nah. Kemudian wad'ul yamin 'ala syimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Apa maksudnya? Sedekap. Ya, sedekap. Dan sedekapnya Syafi'iyah di atas di antara dada dan perut. Ini dada. Ya, ini dada, ini perut. Jadi di antaranya. Ya. Dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan tangan kanan menggenggam tangan kiri di pergelangan. Ya. Ada juga yang mengatakan di apa namanya ini? Di ini di persendian, ini di tangan, ya. Ya. Dan cara menggenggam, entah ya, ini jari ini, apa namanya, ujung telunjuk dengan ibu jari bertemu. Jadi seperti ini ya, bertemu. Ada juga yang mengatakan, ini masih dalam konteks Syafi'iyah ya, ibu jari dengan kelingking. Ya, jadi seperti ini, kemudian dipertemukan. Nah. Ya. Entah begini atau begini. Ya. Atau di sini, bisa juga. Di tengah, ya, bukan di sini, bukan di siku. Enggak. Di tengah pergelangan tangan. Ya. Entah begini atau begini. Nah. Itu sedekap. Dan antara dada dan perut. Ya. Dan ini pada ketika setiap rakaat, ya. Dan untuk bangkit dari ruku ketika itidal, apakah disunnahkan kembali bersedekap? Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i itu tidak disunnahkan, ya. Tidak disunnahkan. Tapi ada ulama Syafi'i yang seperti itu, ada. Setiap mazhab ada, ya. Setiap mazhab ada. Di antaranya Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami itu menyebutkan kembali bersedekap setelah bangkit dari rukuk ketika itidal. Nah. Jadi kalau ada yang sholat tidak sedekap, sah apa tidak? Sah. Ya. Kemudian ikhwah sekalian, nah, kalau kita mau berbicara tentang sedekap semua mazhab itu beda-beda ya. Tapi ya cukup mazhab Syafi'i saya sebutkan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara sedekap. Ya. Kalau Syekh Albani menyebutkan di dada. Seperti ini. Syafi'i. Kemudian Hanafi pas di perut. Kemudian Hambali di bawahnya perut. Kemudian salah satu riwayat dalam Ibnu Khuzaimah agak ke kiri seperti ini. Ya. Kemudian Maliki tidak bersedekap. Nah. Baik. Berikutnya at-tawajjuh. Apa yang dimaksud dengan at-tawajjuh? Ya, doa iftitah yang dimaksud. Kenapa disebutkan at-tawajjuh? Kenapa bukan al-iftitah? Karena memang dalam mazhab Syafi'i doa iftitah yang paling afdol adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard dan seterusnya. Itu yang paling afdol dalam mazhab Syafi'i. Nah. Kemudian wal isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini disunnahkan juga setelah doa iftitah di rakaat yang pertama. Bagaimana dengan rakaat kedua? Bangkit dari sujud, naik rakaat kedua sebelum baca Al-Fatihah, apakah disunnahkan lagi membaca ta'awudz? Tetap disunnahkan. Ya, tetap disunnahkan. Wal jahru fi maudhi'ih, menjaharkan di posisi yang memang dijaharkan. Ya. Dijaharkan itu ketika zuhur, maghrib, ya, maghrib, isya dan subuh. Maka jika ada baca sir di solat-solat itu, dia solat maghrib dari awal sampai akhir tidak ada suaranya didengar, sah solatnya apa tidak? Sah, karena jahar sir dan menjaharkan itu adalah masalah sunnah. Ini saya kasih antum gambaran saja supaya antum bisa pandai menghukumi. Ya, saya tidak suruh antum solat maghrib diam saja, enggak. Saya cuma mau ajak antum berpikir. Kalau ada yang sholat zuhur menjaharkan, hukumnya sah apa tidak? Sah. Sah. Dia asalnya adalah disirkan. Tapi kalau dia jaharkan sholat zuhurnya atau asarnya, sah. Ya, tapi kalau dia lakukan berarti dia khalafah as-sunnah. Mukhalafatus sunnah hukumnya apa? Bid'ah. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Taib. Kemudian al-islar fi maudhi'i juga. Ya tadi yang zuhur, asar. Kemudian at-ta'min. At-ta'min ini membaca amin. Ya. Itu disunnahkan juga. Itu berlaku bagi imam dan makmum. Kemudian membaca surah setelah al-fatihah juga adalah sunnah. Kalau misalnya ada yang sholat maghrib, cuma surah al-fatihah saja. Rakaat pertama al-fatihah. Rakaat kedua al-fatihah. Ya, begitu juga rakaat ketiga. Sah apa tidak? Sah. Nah. Kemudian at-takbirat indal khafdi war-raf'i minhu. Takbir-takbir perpindahan. Ya, takbir-takbir perpindahan. Jadi bedakan antara takbirnya dengan mengangkat tangannya. Tadi mengangkat tangannya sudah sebutkan ya. Sekarang ini takbirnya, lafaznya. Ya. Jadi takbir-takbir perpindahan ikhwah sekalian dalam mazhab Syafi'i misalnya dari berdiri ke ruku. Maka kata Allahu Akbar itu dimulai ketika mulai bergerak. Jadi bukan ketika sudah dibawa baru mengatakan Allahu Akbar. Banyak di antara imam yang melakukan nanti bergerak dulu, nanti dibawa baru membaca. Karena khawatir katanya nanti didahului oleh makmumnya. Ya, tidak. Ya, disunnahkan adalah pas bergerak ya, kemudian pas posisi ruku selesai ucapan Allahu Akbar. Begitu juga sami Allahu liman hamidah. Begitu juga dengan sujud. Allahu Akbar. Dibaca mat ya. Jadi seperti itu. Nah. Kemudian wa qulu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd au rabbana walakal hamd. Ini ketika bangkit dari ruku ke i'tidal. Ya, bangkit dari ruku ke i'tidal. Nah. Kalau ada yang bangkit dari ruku ke i'tidal membaca Allahu Akbar. Dia tidak baca sami Allah liman hamidah. Dia katakan Allahu Akbar. Sah apa tidak? Hah? Sah. Ya. Sah. Karena dia mukhalafatus sunnah dan makruh dan tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya sholat. Tentunya kalau dia lakukan itu sengaja mukhalafatus sunnah dan meyakini, ya, meyakini bahwa di situ ada keutamaan. Atau meyakini bahwa itulah sunnah. Jadi dia meyakini mukhalafatu sunnah, hadha huwa sunnah. Nah, ini bisa masuk kategori bid'ah. Nah. Tapi kalau dia lakukan ya, tanpa keyakinan itu, maka tidak. Dia melakukan sesuatu yang makruh. Ya. Baik. Kemudian at-tasbih fir ruku, ya. Bacaan pada ruku, ini juga sunnah. Begitu juga bacaan pada sujud, juga sunnah. Bacaan pada itidal juga sunnah. Kemudian wad'ul yadain alal fakhidaini fil julus, meletakkan kedua tangan ketika duduk, ya. Tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Wabastul yusra wa yakbidu al-yumna, kemudian bastul yusra wa qaddi al-yumna, membuka tangan kiri dan mengepal tangan kanan. Illal musabbihah, kecuali al-musabbihah, jadi telunjuk ya. Jadi telunjuk. Ini ketika isyarat, ketika tasyahud, ya. Fa innahu yusyiru biha. Dia isyarat, ya. mutasyahidan. Apa maksudnya mutasyahidan? Membaca tasyahud. Dan membaca tasyahud, dan dia diangkat, ikhwas sekalian, tangan ini, telunjuk ini diangkat dalam mazhab Syafi'i, itu diangkat ketika membaca la ilaha illallah. Di situ la ilallah, ya. Jadi dari awal attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina alibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di situ diangkat. Ya, sampai terakhir. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Dan tidak digerakkan. Tidak digerak-gerakkan. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak digerak-gerakkan. Itulah bergeraknya, itulah tadi. Illallah, bergerak, itulah gerakannya. Ya. Setelah itu diam sampai terakhir. Kemudian wal iftirashu fi jami'il jalasat. Al iftirash, apa yang dimaksud al iftirash? Duduk di atas kakinya. Itulah iftirash, ya. Beda dengan tawarruk. Tawarruk ketika dia selipkan masuk. Ya, jadi semua duduk adalah al-iftirash wa tawarruk fi al-jalsatil akhirah. Ya, adapun di duduk terakhir, entah dua rakaat atau satu rakaat atau tiga rakaat, pokoknya semua duduk terakhir tidak, ya, tanpa memandang berapa jumlah rakaatnya, semuanya tawarruk. Ya. Beda dengan Hanabila, kan? Hanabila di duduk dua rakaat tetap iftirash. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ya pokoknya namanya semuanya duduk terakhir, yaitu tawarruk. Wat taslimatu tsaniyah. Ya, kemudian salam kedua. Salam kedua di sini adalah ucapannya, ya. Ucapannya. Nah, sebetulnya untuk iltifat yaminan wa syimalan itu tidak disebutkan oleh penulis di sini. Salamnya menoleh ke kanan dan ke kiri itu juga adalah hayat. Juga adalah hayat. Taib. Masih ada waktu? Hah? Sampai jam berapa? Sudah habis. Taib kau sekalian. Sekarang pekan yang ke-12. 12, 13, 14, 15, 16. Sisa 5 pekan lagi semester ini. Ya. Dan mungkin pekan Persani juga tidak ada dirasa taksiliah. Berapa pekan Persani? 2 pekan. 5 dikurangi lagi 2, berarti sisa 3 pekan. Sedangkan pembahasan kita tentang sholat masih panjang. Dan kita sudah targetkan dulu. Kita mau selesaikan kitabus sholat ini di semester ini. Kalau di buku saya matan saja, ya. Kalau matan saja ini, kau sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lembar, berarti 16 halaman, ya. 16 halaman. 16 halaman bagi 3 berapa itu? Sekitar 4, ya. 3 atau 4? 4 atau 5? Pas, ya, 5. Antara 5 dan 6. Antara 5 dan 6. Bisa kira-kira itu kita selesaikan. Lima halaman atau 6 dalam satu kali pertemuan. Kalau sekedar baca mungkin. Penjelasan kalaupun kita jelaskan mungkin sangat singkat, penjelasan-penjelasan penting saja. Ya, terpaksa kita lakukan seperti itu. Ya. Tapi sebetulnya pembahasan di belakang ini agak ringan. Dia adalah sholat-sholat sunnah, ya. Tapi ada juga sih yang penting. Sholat jamak, qasar, ini penting semuanya. Salat Id, nah ini sudah mulai ringan di sini. Salat Id, salat kusuf, salat istisqa, salatul khauf, janais, ini sebenarnya sudah ringan nih. Yang masih berat itu pembahasan tentang jamak dan qasar salat. Salat jamaah juga. Ini agak berat. Pembahasan salat jamaah termasuk sujud sahwi. Sujud sahwi ini benar harus fokus ya di situ. Baik. Insyaallah kita usahakan. Bagaimana menjawab atau membantah orang-orang yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah? Dan ada juga yang mengatakan bahwa kunut subuh hanya dilakukan golongan tertentu seperti Muhammadiyah saja dan Wahda Islamiyah, bukan golongan yang melakukan hanya dilakukan golongan tertentu Muhammadiyah dan Wahda Islamiyah, bukan golongan yang melakukan kunut subuh. Saya di Wahdah dan saya kunut subuh. Nah. Jadi gini ya kawan sekalian. Sulit ya. Secara umum, empat mazhab sulit membid'ahkan perkara yang sudah baku ya di dalam empat mazhab. Tidak mudah ya membid'ahkan. Karena dia adalah perkara yang memang sifatnya ijtihadi. Dia masalah ijtihadi dan la tabdi'a fi masalah, tidak ada, tidak bisa membid'ahkan masalah-masalah ijtihadiyah. Ya. Jadi kalau sampai ada yang membid'ahkan masalah kunut subuh, berarti konsep bid'ahnya yang harus direkonstruksi. Ya. Harus dimurojaah. Kaidah membid'ahkannya itu harus dimurojaah. Ya. Karena kunut subuh ini sudah ini perbedaan sejak kalangan sahabat, bukan di zaman a'immah saja. Itu sejak kalangan sahabat itu sudah khilaf tentang kunut subuh, tentang bacaan basmalah dan seterusnya. Ya. Jadi kalau sekalian, ini sulit untuk membid'ahkan. Nah. Dan Syekhul Islam, bahkan Syekhul Islam ya, pun mengatakan kalau misalnya antum makmum di belakangnya orang yang kunut subuh, silakan kunut. Tidak masalah. Nanti kita di zaman sekarang baru ribut tentang masalah kunut subuh, ibu sekalian. Di zaman Syekhul Islam, yang kalau kita mau akui ya, salafinya salafi, ya, itu tidak sampai sekasar itu mengatakan bid'ah. Bahkan beliau mengatakan, kunut di belakangnya orang yang kunut. Tapi kalau misalnya tidak kunut, maka jangan kunut sendirian di belakang. Nah. Nah. Intinya semua mazhab ada dalilnya. Cuma antum saja yang tidak tahu. Pelajari dulu. Ya. Cuma masalahnya, dalil yang sudah tergambar di pikiran kita itu cuma hadis saja. Memangnya dalil cuma hadis? Anda sudah tahu semuanya bahwa dalil ada yang muttafaq fihi, ada mukhtalafun fihi. Ya. Yang muttafaq fihi ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Mukhtalafun fihi masih banyak. Ya, antum pelajari sendiri dalam masalah usul fikih. Jadi kalau minta dalil, jangan setengah-setengah. minta semuanya, jangan cuma hadis saja. Nah, dan semua saya sudah, ya, saya bisa jamin empat mazhab semuanya punya dalil. Ya. Cuma kita saja yang belum paham bagaimana alur berfikir setiap mazhab. Karena setiap mazhab punya usul istidlal, mereka punya usul qawaid, qaidatul usuliyah, kemudian pernah mereka masing-masing punya qawaid fikiyah dan seterusnya. Nah, kita itu yang kita belum paham. Makanya belajar dulu. Lucunya, Anda anti mazhab, tidak mau belajar mazhab, kemudian tiba-tiba datang menyalahkan mazhab dan tidak paham mazhab itu. Ya. Jadi tidak fair. Ya, tidak fair. Nah, belajar dulu. Saya yakin kalau Anda mendalami satu mazhab dan sudah tahu usulnya, kawaidnya, ya, dalil-dalilnya, saya yakin Anda akan mati-matian membela mazhab yang Anda pelajari itu. Ya, karena Anda sudah tahu sekarang. Cuma masalahnya Anda belum tahu, kemudian mau kemudian membanding-bandingkan, ya ibarat seorang penonton, ya seorang penonton yang melihat permainan cuma bisa menilai dari luar saja. Coba Anda masuk main dalam, ya. Mungkin Anda sudah ngos-ngosan kalau main di dalam, karena Anda tidak paham. Nah, belajar dulu. Kalau Anda sudah belajari semua mazhab, usulnya, qawaidnya, takhrijul furu' alal usul, ya. Mulai dari matan yang ringkas sampai matan yang paling panjang, Anda sudah khatam satu mazhab, pindah ke mazhab yang lain begitu juga, ya. Kemudian pindah lagi. Anda sudah kuasai empat mazhab, baru Anda mengatakan seperti itu, ya layak. Tapi masalahnya satu saja belum Anda pahami. Bagaimana dengan orang yang mengamalkan mazhab Syafi'i di masyarakat bermazhab Hanabilah? Ya, ini kurang hikmah. Ya, kurang hikmah. Seandainya kita di negara ini bermazhab Hambali, ya kita belajar Hambali. Cuma kita di mazhab Syafi'i aja, kita belajar mazhab Syafi'i. Nah. Imam Syafi'i itu pernah di Baghdad. Dan di Baghdad basisnya mazhab Hanafi. Dan beliau sampai disuruh imam subuh. Akhirnya beliau melepaskan mazhabnya dan mazhab Hanafi. Dan sholat dengan tidak kunut. Begitu rapatlah imam dulu. Nah. Pernah ada seorang yang mendatangi Abu Ya'la Al-Hambali. Ini salah seorang ulama Hanabilah. Dan mengatakan, wahai imam, saya adalah orang yang hidup di kalangan Syafi'iyah dan saya mendatangi Anda untuk mau belajar Hambali. Apa kata Abu Ya'la Al-Hambali? Kembali ke kaummu dan belajar mazhab Syafi'i. Baik. Set apa bacaan dalam tasyahud awal dalam mazhab Syafi'i? Tadi yang saya baca itu. Ya. Dan kita juga sudah bahas pada pekan yang lalu. Ada bacaan minimal, ada bacaan maksimal, ya, yang lengkap. Apakah sholat witir tanpa azan dan iqamat itu sah? Hah? Sholat witir? Memang sholat witir tidak ada azan dan iqamatnya. Apa maksudnya ini? Apakah sholat mungkin sholat biasa, ya, mungkin sholat tulis witirnya ini. Apakah sholat tanpa azan dan iqamat itu sah? Sah, karena dia tadi perkara sunnah. Nah, karena Anda pernah dengar bahwasanya salah satu pembeda antara sholat sholat wajib. Ya. Pembeda antara sholat wajib dan sholat sunnah terletak pada azan dan iqamatnya. Iya, itu salah satu pembedanya. Tapi tidak, kan dia hukumnya sunnah. Dia tidak wajib. Dan tidak. Ya. Sampai wajib pun, sekiranya dia wajib, maka tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya sholat. Ya. Sekiranya azan dan iqamat itu wajib, apakah tidak azan dan iqamat berarti sholatnya tidak sah? Tidak. Tidak ada kaitannya, karena dia ibadah sendiri di luar sholat. Nah. Tapi kan dia adalah sunnah. Apakah benar dalam mazhab Syafi'i ikan kering itu najis? Ikan kering najis. Ini dari sisi mananya najisnya? Bahkan semua binatang laut ya dalam mazhab Syafi'i itu halal. Ya. Binatang laut halal, termasuk ikan kering. Nah, kecuali kalau dia kena najis, ya najis. Bagi yang masbuk 4 rakaat, apakah disyaratkan membaca surah setelah Al-Fatihah? Iya, disunnahkan mengqadha. Ya, dia misalnya salat asar tadi ya. Dia datang, imam sudah tasyahud akhir, dia masuk. Dia dapat rakaat apa tidak? Sudah tidak dapat rakaat lagi. Tapi dia dapat jamaah tidak? Dapat. Dia dapat jamaah. Ya, tapi tidak dapat rakaat. Maka bangkit 4 rakaat. Rakaat pertama dan keduanya tetap disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Ini baru juga. Ah, ini panjang sekali ini. Dan ini jual beli. Ah, nantilah. Ini kita tunda dulu. Setelah majelis juga bisa antum tanya jawab. Berkaitan dengan sholat tasbih, sholat tasbih hukumnya 4 mazhab memandang disunnahkan. Sholat tasbih 4 mazhab sunnahkan. Iya. Bahkan Syekh Albani sendiri, Syekh Albani menghasankan hadis tentang sholat tasbih. Di mana salat ini banyak dilakukan umat Islam di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, kalau sekadar memperbanyak amalan di 10 terakhir bulan Ramadan, ya, semua amalan, mau salat tasbih kayak mau salat apa kayak, ya. Tapi kalau misalnya diyakini bahwa memang 10 akhir Ramadan itu ada amalan salat tasbih khusus dan punya keutamaan khusus, nah, maka tidak ada. Ya. Semua amalan umum, ya. Bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Ada hadis mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Lalu apakah sah sholat bagi orang yang sholat berjamaah pada sholat isya misalnya, namun tidak membaca al-fatihah di rakaat 1 dan 2 karena ia beranggapan hal itu sudah terpenuhi dengan yang dibacakan imam secara jahr. Ini mazhab Maliki. Mazhab Maliki seperti ini. Tapi mazhab Syafi'i, imam dan makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ya. Saya tidak mau menghukumi salat Anda. Ya, terserah Anda mau taklid pada mazhab yang mana. Ya. Kalau antum taklid mazhab Syafi'i tapi begini, nah ini tidak sah. Tadi dikatakan bahwa bolehnya azan 2 kali dalam salat subuh. Apakah ada alasan tertentu untuk pembolehan tersebut? Alasan apa maksudnya? Dalil, iya. Bilal itu azan pertama, ya. Dan yang azan kedua adalah Abu Mahdzurah. Afwan, bukan Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah muazin di Mekah, ya. Ibnu Ummi Maktum yang azan kedua. Nah. Kapan sebetulnya dimulainya azan kedua itu, ikhwan sekalian? Kapan bolehnya dimulai? Dia sejak tengah malam. Dalam mazhab Syafi'i itu ditentukan. Dia sejak tengah malam. Iya. Jadi hitung kapan tengah malam itu, disitulah bolehnya kemudian azan pertama. Apa hukum salat menggunakan masker? Karena secara teknis akan menutupi menghalangi hidung ketika sujud. Hidung dalam mazhab Syafi'i apa hukumnya? Rapat ketika sujud apa hukumnya? Sunnah. Dia sunnah. Hidung sunnah dalam mazhab Syafi'i. Yang wajib adalah jidat. Nah, apa alasannya, ikhwah sekalian? Mazhab Syafi'i tidak masukkan hidung karena kalau dimasukkan hidung berarti bukan sab'atu a'dhumin. Dia jadi 8. Sedangkan Nabi SAW mengatakan 7. Sab'ah. 1, 2, 3, lutut, 4, 5, kaki 2, 6, 7. Kalau dimasukkan lagi hidung berarti jadi 8. Itu alasan daripada ulama Syafi'iyah. Nah. Apa bacaan untuk membalas kata-kata azan as-salatu khairu minan naum? Sama dengan bacaan itu. Ya, kecuali hayya 'alatain, hayya al-falah, hayya as-salah, hayya al-falah, itu dengan la haula wala quwata illa billah. Saya pernah mendapati seorang salat ketika dia selesai i'tidal dan ketika ingin sujud dia mengangkat tangannya sebagaimana takbiratul ihram. Apakah cara ini sudah benar dan bagaimana pandangan? Mazhab Syafi'i tidak. Ya. Ketika dia i'tidal menuju ke sujud itu tidak disunnahkan mengangkat tangan. Ya. Mengangkat tangan itu pada 4 keadaan saja. Takbiratul ihram, menuju ruku, bangkit dari ruku, menuju i'tidal, dan kapan? Ketika bangkit dari tasyahud awal menuju ke rakaat yang ke-3. Itu yang disunnahkan. Nah, ini sisa yang panjang ini. Ini tentang barang KW nanti. Nah, kita bahas insyaallah. Tapi sekiranya cukup ikhlas kalian. Hadza sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.